mayat mesti tangane ucul, udar, begar. Ono mayat kok tangane gegem, mungkin mantan petinju. Lene butuh duit piye? Yo gampang. ATM kuwi dudulke mesine dul ngono. Berobol-berobol metu duit. Ya tunggale ATM-e bapak-bapak. Alat tusuk manual. Kuwi kapan didudulke dul yo? Berobol-berobol metu sakmene kae iki lah hasil dudulan ATM kabeh. Ora repot. Presiden pertama Republik Indonesia niki sinten? Bung Karno, hebat, giang, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, saking gantengnya. Nah, Pak Bupati ini lah ampun ganteng kok. Bandeng Bung Karno, ngene. Ini politiknya Gus Dur nganggo kitab Lapo Iful Isyarat, kitabnya tipis, iso merajai dunia internasional. Cerdas mulanya masalahnya orang-orang semua beres kena Gus Dur. Gimana ini Gus? Ada kasus kayak gini ah gitu aja kok repot. Gus Dur dilawan. Demi Allah gak pinter juga jadi kiai lambemu. Asalnya anti korupsi, jadi ini malah jadi antri korupsi, antri korupsi. DPR-nya melok tepuk tangan. Ya muka-muka orang kaya Kota Malang, izin Habib. Aku terima raine banyak. Tapi mergono kaitane dengan tokoh-tokoh besar viral sa Indonesia geger perkara rai bonyok. Nah, coba sing bonyok wi raimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyil mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du sadatina al-habaib wa bimuqaddamahim Fadilatul Habib Ja'far bin Uthman Al-Jufri Mata'anallah bituli hayatih Wa naf'anallah bi'ulumih Wa amdir alayna ghaitha karamatih Wa adamallah karamahu fitin Wa dunya wal akhirah Amin Allahumma Amin. Hadir juga beliau yang mulia Habib Ali, Habib Anis dan para habaib yang senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah muliakan. Para alim, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banom-banomnya yang kita ta'zimi, tokoh kita, bapak kita, kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Blitar, beliau Bapak Dr. Andes Haji Rianto MM. Nek aku gak salah nyebut jenenge. Bupati Blitar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, seluruh tokoh-tokoh masyarakat Blitar yang kita banggakan, yang kita hormati, spesial sahabat-sahabat saya Ja'far Mania Community yang mudah-mudahan istiqomah bersolawat, berzikir, berdoa untuk mengamankan negeri Indonesia tercinta. Ibu bapak, seluruh jamaah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ditakdir menjadi makhluk yang bernama

leh ngelumpuk kene ku suwi nera tahun-tahunan gek pola era karuan nganti rarung wayah esok awan sore wengi riwariwi ngalur ngidul ngetan ngulon mubat mabit moncat mancit mosak masik morak marik ni botangi kalang kabut jungkir wale gulung koming ente-ente aneh mau ngarep diculke akhirnya nge sedoyo lepas makanya leh dipikir yo guyok ke uang leh ngelumpuk ke suwi era pola era karuan akhirnya mengtri mau diculke mulane Kanjeng Nabi ngendika sing seneng ngelumpuk-ngelumpuk ke dunya kuwi wong sing ora pati waras wa yajma'ul mal man la aqlalah sing seneng ngelumpuk-ngelumpuk ke dunya kuwi wong sing ora pati waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus nyapa kula sampean kok diuripke nyang dunya niki jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya kita di dunia ini enggak selamanya, cuman sebentar kok. Wong Jawa yang duwe dalil urip nyang donya ku ora suwe bebasan mengkoyok mampir. Cuma sebentar. Kita akan dipindah oleh Allah. Allah menciptakan alam ini bukan cuma alam dunia saja. Banyak sekali alam ciptaan Allah dan semua diciptakan untuk manusia. Jadi zaman kusuk dipindah-pindah alam, pindah alam, pindah alam ben rondo pengalaman masuk urip mutek no kani gorotok. Ada namanya alam rahim, semuanya udah pernah ke sana. Sekarang berada di alam dunia. Nanti ada lagi namanya alam barzakh atau alam kubur. Nate pireng nggih? Nggih. Masuk sampean mboten pengen dolen-dolen merono. Nggih. Engko nek wis wayahe tekan kono. Lah terus ning donya niki dikengkengi apa? Jamaah rahimakumullah, ternyata kita hidup di dunia ini cuma diperintah Allah untuk berlomba. Dudu lomba, goes Pak Bupati. Dikengkengi lomba api-apian amal. Diperintah lomba api-apian prestasi, api-apian damel ceritane urip. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah. Nah mumune Allah kaya wong sambat kokean utang. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, tujuannya apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ternyata kita dihidupkan di dunia ini untuk api-apian amal, api-apian prestasi, api-apian gawe cerita urip. Panjene wong urip niku judule cuma cerita. Gak percaya tak buktekke. Uang kuwi nek isek melarat seneng karo barang. Seneng eram karo barang. Nek isek melarat, makin nek pun rada sugih, wis gak seneng barang, ganti seneng duit. Nek tasih melarat, seneng barang. Mulane tingali wong melarat niku morak-mare kok nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa tas kresek, nggawa karung, nggawa gledhekan. Engko nek ampun sugih, mboten seneng barang, ganti seneng duit. Eh Bapak Ibu, jenengan tak nate to nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Jawa Timur, nate nggih? Taman titeni sing nderek-nderek ziarah niko, gayane wong sugih kalih wong melarat, beda. Nek wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang, nggawa sego bungkusan, telo godhog, pisang goreng, brotong-brotong, bontot, gawa barang. Nek wong rondo sugih, mboten seneng, cukup gawa duit. Nek pengen tuku ngono ae. Lah nek nyen pangapunten nggih, lek tempat enten rombongan-rombongan ngoten niko, kok ana wong senengane ngusung-usung barang, kuwi tandane wong heeh.

Lu zaman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto? Saiki ya karek dadi cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto sering nakoke kabare sampean. Motor-motor ku akeh ngono. Dadah mek mesem piye kabare le? Enak zamanku to. Wong urip iki judule cerita. Wonten melih presiden sing paling aneh sak jagat. Ora ana tunggale. Alim, alama diakui dunia internasional, hebat, banyak yang mengakui kewaliannya, cerdas, cerdik, saking cerdase ngantek sering bangsa Indonesia gak ngerti karepe. Lho menteri ini ora paham kok. Sinten Gus Dur, Allahu yarham. Memang Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Gus Dur itu mampu mikir 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jurusing ini. Politiknya Gus Dur ya apa? Ditangleti. Gus, yang dipakai politik Gus Dur itu apa? Ternyata sederhana. Kitab sing namine Lapo Iful Isyarat. Ora ngira ngerti ora tau mondo. Kitabe ku tipis. Iku politike Gus Dur nganggo kitab Lapo Iful Isyarat. Kitabe tipis iso merajai dunia internasional. Cerdas mulane masalah ora ono sing ora beres kene Gus Dur. Gimana ini Gus? Ada kasus kayak gini. Ah, gitu aja kok repot. Nah, Gus Dur ditakon, ini kenapa Jogja kok sampai terjadi gempa? Saya tahu. Kenapa Gus? Ya Nyai Roro Kidul dipaksa suruh pakai jilbab. Gus Dur dilawan. Hebat. Duh, saat ini ya karek dadi. Ngapunten. Nabi ini jumlahnya kata Bapak Ibu. Selawe ini lah yang wajib kita ketahui. Nah hasil ini jumlahnya Nabi itu 124.000 Nabi. Sedoyo saat ini nggih karek dadi cerita. Al-Qur'an sing sak mono kandele. Lha kok kandel? Mbok cekel tok ora tau mbok waca. Makane roh ukurane kandele. Al, sapa ngomong padha? Karepku yang ngono. Al-Qur'an sing sakmono kandele. Bahas salat ning mboten kathah. Bahas zakat ning mboten kathah. Bahas poso cuma pirang ayat. Bahas haji cuma pirang ayat. Al-Qur'an niku isine sing kathah nggih crita. 2/3 isi Al-Qur'an itu adalah sejarah. Crita. Enggane Bupati Blitar sing hebat kondang kaloko sampai tekan Texas Amerika Serikat mamerno kesenian khas Blitar. Niki sopen nek wis sapa ngomong mati. Sedo wong kabeh yo. Dadine yo karek. Cerita lah Anwar Zahid ki. Heeh. Habibe iki yo. Malah ketoke luwih dhisik. Nek gak luwih dhisik kula lagi iso gandul. Wong kula rencanane yo arep gandul. Teganduli kan kudu budan sik. Ayo ngomong salah nggak tak antemi ya. Ya Allah, mulane so kalau sampean ten akhirat niku digengken setoran cerita. Nah ayo sing disetorke lho kudu cerita sing apik. Aja nganti setor cerita elek. Nek iso yo cerita yo pantes diceritake. Aja nganti dadi wong kok gak pantes diceritake. Lah ana to wong sing pantes diceritake. Le ra kaya mbahmu, wong kok apike kaya ngono. Ahli berjuang mbahmu. Sing babati agama ono daerah kene iki yo mbahmu. Angger bengi yo wiridan bar salat ngono ku ndonga istighfar ngantek ngenteni subuh jamaah nang masjid. Wong aja nudan kaya apa yo budal salat jamaah payungan, awake loro-loro yo panggah jamaah mbahmu biyen. Mulane wong sak desa yo seneng kabeh karo mbahmu. Tak pantes ono diceritake. Biyen yo ora ono komunitas jamaah selawat. Ono Habib tekan Malang jenenge Ja'far bin Utsman. Masya Allah, wonge wis ganteng, ora usah bendol. Wis bagus, alim. Yo wibawane gedhe. Bocah Blitar biyen yo bedugal-bedugal kabeh. Tukang tawuran, tukang bareng dijak selawatan karo Habib sing ganteng iki. Suweneng ketok. Wis saiki alhamdulillah aman terkendali. Bocah malah dadi khusuk-khusuk. Biyen cekelane botol ciu, saiki cekelane tasbih kabeh. Soalnya Habibe cekelane yo HP. Ambek tasbih. Yo beda nek HP-ne Habib isine Habib udah sampai mana ditunggu jamaah. Ngono, lek HP-mu apa isine? Habib mohon doanya berkahnya Habib. Ngono, istri saya mau melahirkan gak metu-metu. Uang nang pantes diceritakne. Aja sampe uangnya gak pantes diceritakne. Nah, ora usah bahas bapakmu nak. Marake dosa. Aku lek krungu ceritane bapakmu langsung mencret weteng. Ono uang saking eleke kelakuan sampe gak pantes diceritakne. Bahkan ceritane lho ngelarake uang. Nah aku juga kepengen dia nih ono penceramah jenenge Anwar Zahid. Kapan monggo sing teko ne jamaah ya serak karoan akeh. Wong e ora patek ganteng. Nek karo Habib Ja'far ya adoh. Tapi yo luwih laris. Dadi Masya Allah berkahi Habib Ja'far. Alhamdulillah malam ini Blitar luar biasa. Demi Allah kalau masyarakat Indonesia mau seperti yang kita lakukan malam hari ini, Indonesia ini diberi aman damai oleh Allah SWT. Bentengi musibah, tumbale bencana, wis ajane wis disudono karo Gusti Allah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah. Ini kira tumbal toko bencana, tumbal toko musibah. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab, bencana, musibah, malapetaka kepada masyarakat selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah masyarakat itu. Nek Kanjeng Nabi secara zahiriah sudah wafat, bagaimana agar Rasulullah selalu berada di tengah-tengah masyarakat? Sing akeh leh musholawat. Sampe nek selawat iki Kanjeng Nabi rawuh. Sampe maca selawat ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, keselamatan, kesejahteraan selalu untukmu. Untukmu berarti Rasulullah hadir. Beda dengan untuknya. Kalau untuknya dia jauh di sana. Untukmu salam alaika ya Rasulullah. Makanya sampean lek selawatan di kongkon sing takdzim. Di awal beliau sudah berpesan yang khusyuk, yang ikhlas, yang takdzim. Alhamdulillah, beliau telaten. Biar saya nggak wak gendiran, dibiarkan sama beliau kenapa? Soalnya, ya itu dimong alon-alon. Dulu nggak apa-apa tulisannya GMC kau, mending, sampai Habib

ada ayat kauniyah namanya alam semesta. Alam semesta ini adalah tulisan Allah. Jadi mohon maaf, pertama Allah mengajar manusia lewat pulpen, pakai lantaran pulpen. Nek bahasane Pak Bupati, teaching by using pen. Ada orang ngerti nih. Dari pengajaran pakai pulpen ini lahirlah orang-orang pinter, atau biasa disebut ilmuwan, biasa disebut kaum cerdik pandai, kaum intelektual. Malah ono sing ngarani cendekiawan. Nek kula kurang pas soalnya cendekiawan terlalu umum. Rata-rata wong lanang ki yo cendekiawan, cendeke nek awan gumine molor dawa. Iya cendekiawan. Dari alama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Nah, cara kedua pakai metode alamal insana malam ya'lam. Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional, gak logis, gak bisa dinalar. Dari metode ini muncullah orang-orang benar. Kenapa di awal saya sampaikan manusia itu harus pinter, harus benar, harus benar, harus pinter? Ya, karena antara alama bil qalam dengan alamal insana malam ya'lam ini enggak boleh dipisah. Sehingga Allah lek dawuh tanpa pakai huruf atof. Enggak ngerti model ini iki ya. Nek bahasa Indonesia nih enggak pakai kata sambung. Tapi langsung dawuhe lah gak ngene to, gak alama bil qalam wa alamal insana malam ya'lam. Mboten. Ya gak alama bil qalam summa alamal insana malam ya'lam. Mboten. Tapi langsung iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allamal insana malam ya'lam. Iki maknane wong ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Tas eling dalil sing sering kula sampaikke. Bali. Ayo ditiroke bareng-bareng, muga-muga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa. Kullu pinterin. Kullu pinterin. Beneran. Beneran. Walaisa. Walaisa. Kullu benerin. Kullu benerin. Pinteran. Pinteran. Ora kabeh wong pinter. Ora kabeh wong pinter. Iku bener. Iku bener. Lan ora kabeh wong bener. Iku pinter. Wis amono ae bingung kesuwen waktune. Ana wong pinter ning ora bener, ana wong bener ning ora pinter. Nek iso dadi wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu tapi padha-padha timbang dadi wong pinter sing ora bener, luwih becik dadi wong bener najan ora pinter. Soale minterke wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Mergo wong pinter ki rata-rata duwe mazhab dhewe namine mazhab al-ngeyeliyah. Ora kabeh wong pinter kuwi bener, wong pinter sing ora bener wonten mboten? Semangat dong, ora kabeh wong bener kuwi pinter, wong bener sing ora pinter wonten mboten? Oh, kata aja ngomong kata ngono aja, pokoke eneng ngono ae. Loh, nek iso ya pinter ya bener, ya bener ya pinter, tapi umpama pinter ora bener, bener ora pinter, mending bener najan ora pinter timbang pinter ora bener. Soalnya ngomong loh, nek bener najan ora pinter ada harapan untuk pinter. Soalnya bin bener ke wong pinter gampang, dasare wonge wis bener kari minter ke lah wong nek bener niku dipinter ke manut, jadi ada harapan untuk pinter. Ning bener ke wong pinter angel, bergerotoroto wong pinter ki rumong so wes pinter mau dibener ke harus dibener ke dene rumong so luwe pinter simpan sing bener ke woi saya gak dunung wong bener kok ora pinter niku nganyel ke wong kene lek ngarani nganyel ke nggih bener ora pinter greget ke ngerti greget ke ya Allah nek Bojonegoro ngarani nyebelen ya. Nyebelen sampean nyebelin Nek wong kene lak nganyelke to. Nggih. Ya Allah ra semangat to. Wong bener kok ora pinter niku nganyelke. Nek wong Jenegara ngarani nyebelin banget. Bener tapi ora. Mesti teko api-api. Kanti Mas, kok ngguri. Arep nyanti Mas, arep pengarep. Bener napa salah nih? Bener tapi nganyelke. Omahmu ngendi Mas? Indonesia. Lah bener to nggih? Omahmu ngendi? Ora tak gowo. Ya bener tapi nganyelke. Ya ngono kuwi sing marake lambemu ditapuk uang yang ngono. Pokoke wong bener nek ora pinter wi nganyelke. Hei. Hei. Katoke ilang ya alhamdulillah. Bahkan sepeda montore ilang lho alhamdulillah. Koncone yo kaget. Lho sepeda montormu ilang kok alhamdulillah. Yo alhamdulillah. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora ilang kok. Lagi ilangin lo kok pas orang tak tumpai. Alhamdulillah lo kok mau ilangin pas tak tumpai. Aku rata tutila. Gak nganyel gitu. Berarti kelangan katok ya alhamdulillah katok ku ilang. Ilangin kok pas orang tak anggu. Lo kok mau katok ku ilang pas tak anggu. Aku rata tutila. Ya bener tuh gue. Bener tapi nganyel ke. Ya bener tapi gobloknya rambut tai. Iku wong bener sing ora pinter. Mbok zaman ki ra pinter tenan nyatane. Wong bener sing ora pinter wi nganyelke. Lah nek wong pinter sing ora bener mesti kebli ngertur ngentekke bekakas. Ngapunten, ngapunten. Sing ngentekke bekakase Indonesia. Ya ora wong goblok-goblok ngene iki. Oh, pinter. Kowe nek pinter lungguhmu ra ana kono kowe. Ngapunten. Lih, tapi tak belani iki asline. Sing ngentekke bekakase Indonesia niku mboten wong bodho-bodho. Ora. Sing ngentekke bekakase Indonesia iki wong pinter-pinter sing ora bener. Makanya saya berani bersumpah Pak Bupati demi Allah Habib, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Demi Allah, gak pinter juga jadi kiai lambemu. Jadi kok pinter gitu? Gak pinter juga laris kok yo. Demi Allah. Demi Allah sing ngerusak alas kuwi dudu ketek. Dudu ketek sing ngerusak alas iki wong-wong sing pinter ilmune alas tapi kelakuane luwih rusak tinimbang ketek. Wek muni ketek aja madhep aku. Gasak pisan. Masuk. Masuk wae kok. Mangkane siapa yang bisa menjamin kalau orang pinter itu mesti benar? Enggak ada jaminan. Apa dikira kalau orang pinter mesti benar? Enggak. Jangankan yang biasa disebut ilmu umum, mohon maaf. Yang orang bilang ilmu agama saja loh. Ono santri manggone nang pondok. Lah wis sampi to? Ngampi santri manggone nang pondok, wayang ujian. Ujian Quran hadis nilaine 9. Ujian fikih untuk nilai 9. Ujian akidah akhlak untuk nilai 9. Ujian tauhid untuk nilai 9. Quran tafsir hadis untuk nilai 9. Balaghah mantek nahwu sorob ya untuk nilai 9. Tapi sholat subuh ya jam 9. Sholli fardhu subuh rakaat ini musabbil qiblati karinan lillahi taala. Lho sing ndadekke entuk nilai 9 kan uteke. Iki kulino ketoke. Delok kekele. Ngapunten. Ngapunten, ngapunten. Eh. Sing nggarake entuk nilai 9 kan uteke. Itu produk dari Allama bil Qolam. Tapi kesadaran untuk menjalankan ilmunya itu wilayah Allamal insana malam ya Allah. Eh, rungokno to. Belum tentu loh ya. wong sing bengok-bengok ceramah, mari para jamaah agar kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, istiqomah tiap malam qiyamul lail salat tahajud. Ngono ku ning dhewe salat tahajud urung karuan. Kowe guyu kok kaya setuju ngono. Penyakite penceramah yang wegah ngelakoni. Lha bu, tak beleni. Rungokke to. Belum tentu sing kulino bengok-bengok, mari setiap sholat fardu kita berjamaah karena dapat rahmat barokah ridho Allah, pahalanya 27 derajat. Nek turun dekne dhewe angger wayahe sholat fardu jamaah terus. Gue orang ngingeti aku berkara ngingeti yang melangkah-melangkah ini kru model pencolotan ngarep kiai ini model loko ini uang-uang orang konsen yang aku berkara nyawangku itu aku paling nganyel ini ya zaman mau lah ngingeti cahku itu. Nah iya tau gak sih aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek bu. Eh ya, no, nama don, kalah tenang aku ceramah. Ribut ya perkara kuwi kok. Nah aku ora digatekke kok. Nyuwun waktu sebentar, kula wis ini mohon izin dulu. Maaf tapi sebenarnya sepengen. Ya pengen untuk barokah sholawat, pengen untuk barokah dzikir, donga untuk barokah Habib. Tapi ya gimana lagi, karena yang di sana juga lagi nunggu aku. Belum tentu wong sing mari sholat berjamaah nah, terus dhewe dhewe nek sholat jamaah terus belum tentu orang yang suka teriak-teriak anti korupsi itu dia sendiri enggak korupsi. Yo maaf Pak Bupati sing ngomong pret niku lho ngingon-ngingoni jenengan piyambak niku. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya kadang-kadang loh ini enggak semuanya. Ya teriak kenceng anti korupsi. Lah karena itu ngomongnya urung cetho. Bisa cedal, bisa pelat, bisa pelu. Urung untuk jabatan, urung untuk posisi, urung untuk kedudukan, urung iso muni R, cepelo. Begitu untuk posisi, untuk kedudukan, wis cetho leh ngomong, R-e jelas. Asale anti korupsi, saya ini malah jadi antri korupsi. Bayarannya apa? DPR-nya melok tepuk tangan. Ya moga-moga ora kaya Kota Malang, izin Habib. Mosok 45 kok sing ora mek papat. 41 bablas. Lah papat kok gak katut. Ora menyang wayahe rapat. Dadi ora melu tanda tangan. Lah kok apa menyang? Entek resik. Akhirnya DPR-e karek Habib tok. Mewakili 45 anggota. Ya Allah. Wes, Pak Bupati moga-moga selamat. Lantai ini kota wes Malang, kota Malang, Batu, kota wes tolong agung ya wes. Udah yang tadi buka tugas udah terus ngenek tak telateni wes rendes. Ngapunten nggih. Nek alama bil qalam niku wilayah otak. Tapi nek alamal insana ma lam ya'lam itu konteksnya spiritual. Kayak manduk-manduk konteks iki krungu soft tech ngono. Susah. Susah wong sing ora jelas iki susah. Mangkane ngapunten nggih. Kiai-kiai sepuh habaib sepuh mboten enten sing gadah titel akademis gelar sing renteng-renteng mboten enten. Tapi Jafar iki ditele opo? Loh, tapi kok mampu seolah menghipnotis jamaah sak meneh akeh. Wah. Ngelumpuk sak meneh kae ora kok perkara sing duwe titel DRS karo MM kuwi. Yo perkara sing sebelah niki karo kae. Mulane pinter bupatine mepet. Mepet nggone kiai. Lha ngene iki asline sing gawe acara kan ora wong pendopo to. Ora wong Pemkab to iki asline. Kan sing gawe acara iki kan keluarga yayasan Raudhatul Aitam to. Bupatine lunut. Ngene iki kok sampe ora nambahi sangune Habib. Rawas ke apa mana yang ceramah ngoyong ini ini kira didungak ke sama kepireng piyambak toh Habib walau-walau dongak ke Pak Bupati Pribun lo cuma sepele ke lesani Habib itu karo cangkemmu siapa ngomong cangkemmu dewe iya podo nih aku bisa aman podo cangkemi tapi nih Habib sampe gue cangkem-cangkem lo tak antemi beda nih diamini jamaah sama ini aja yuk Pak Bupati yang ngerti yuk subhanallah oh, luar biasa ya monggo ya Pak Kapolres silakan selamat datang Pak Kapolres yang baru siap gak apa-apa Pak Kapolres nih Kapolres telat gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hey. Pas Kapolres datang saya pulang. Pas toh. Jadi ana Kapolres izin ya saya agak ke sini. Silakan Pak Kapolres. Selamat datang. Ya. Kalau boleh kenalan ya. Saya tahu beliau pangkatnya mesti Ajun Komisaris Besar Polisi. Kapolres Blitar iki kelas e ya AKBP. Levelnya sang isorku jane. Oh iya, insyaallah nanti tanggal 18 Oktober saya bareng Pak Kapolda bintang 2. 18 Oktober besok insyaallah saya bareng Pak Kapolda bintang 2. Irjen, ini kan pakai melati 2. Ya nanti mudah-mudahan segera dapat bintang. Segera dapat bintang. Amin. Guyumu kok ora enak aku. Didoakan tugas Polri berat. Apalagi di tahun politik pol-polan leh menggelitik. Ya gini tugasnya berat karena Polri itu urusannya keamanan, kalau TNI urusannya pertahanan. Nah, kalau Habib ini urusannya serangan. Ya nyerang potongamu sing double-double. Yai manut Habib. Kaleng enteng toh. Makanya kalau kiai-kiai sepuh dulu, habaib sepuh dulu, itu mengajarnya pakai konteks alamal insana ma lam ya'lam. Mbah Yai Soleh Darat Semarang, Allahu yarham. Itu kalau ngajar ngaji simpel sederhana. Lek wong saiki ngarani ngaji model opo ngono. Ming sithik dilagok-lagokke. Neng kakeyan patekah mulang ngaji ngene salatur patang rokaat dadi nek wayah dhuwur salat pirang rokaat le sekawan Mbah Yai oh yo bener muga-muga barokah al patekah diteruske le mulang sholat asar patang rokaat kone asar sholat meneh pirang rokaat le sekawan Mbah Yai oh iya bener moga-moga barokah al-fatihah ngono nek mulang dilago-lago ke diterus ke sholat maghrib rokaat telu

apa di tangan siapa bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa. Ya bodoh toh, bodoh rengeng-rengenge. Ane sing maca ngene-ngene iki yo mau. Entah wis sampean wis kirungu. Nek wis kena misa sabyan. Larang. Padahal yang mau terima. Nek ngono tok. Larang. Lah nek ngono lho. Mangkane kiai, kiai sepuh subhanallah duwe barokah, duwe karomah. Bener Pak Bupati marek habaib, marek para kiai. Bener, selamat hampir gelem. Saya kalau ditanya, "Mata taqumu sa'atu Indonesia? Kapankah terjadinya kiamat Indonesia?" Jawabannya, kalau umat sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, dan pondok-pondok pesantren tidak lagi diperhatikan, tidak diprioritaskan, tunggu saat kehancuran. Terus ini satu-satunya peradaban yang masih bertahan baik di Indonesia, ya pondok pesantren. Mulanya kalau sering ngomong, tak nakal-nakali bocah manggon pondok, wih api-api bocah sing ora manggono pondok. Ini kan sekalian hari santri tuh, Oktober. Yo, bocah no pondok, sholat subuh, gelem sholat subuh, kadang jadi dianggap nakal. Kenapa? Soalnya gak jamaah. Wes sholat subuh, tapi gak mau jamaah, dianggap nakal. Lain anakmu neng oma, gelem sholat subuh, wes dianggap solih, sualih, wah. Tidak ada. Di pondok saya, yang alhamdulillah nampung bocah-bocah yatim, karo anak wong randuwe-randuwe ngono kuwi. Saya memang suka, saya pengen deket sama wong melarat, saya pengen deket sama anak yatim. Makanya aku nampung anak wong melarat-melarat sampe nampung cah yatim-yatim. Kula pengen deket. Enak kumpul karo wong melarat kan ora ketara melarate. Zaman iki tak kandhani kok wong melarat ini dikancani seneng, wong sugih ora patek seneng dikancani. Sampeyan dolen nunggone family sampeyan sing melarat kok. Ya Allah, matur suwun sampeyan dolan rene. Piye kabare anak sampeyan sing gedhe kae wis kelas pira ngono. Oh, terus keluargamu sing sugih nang parano, kelak guyune angin. Nyapa mrene? Anakmu kabare piye? Wong sugih nek dijulani iki mbok samar apa? Wedi. Wong sugih nek didolani wedi, mulane wong sugih gak kendel blas. Wedina, makanya omai pageri rapat mumet. Wong melarat yo dagakan kawon to. Ya sampeyan ra ngerti, tanggamu golek ana sing paling melarat sapa terus tengeri omai. Terus golek ana sing paling sugih sapa tengeri omai. Ya sampeyan tengah wengi namu. Ngene nggone wong melarat jam 11 bengi, totok-totok omai dibukake ngoten. Dibukake kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, napa sampeyan bengi-bengi karene? Monggo-monggo dinarak merbu. Renyah. Nah, baru kuwi terus sampean moro nama wong sugih tengah wengi ndodoken omae. Dibukake mboten? Poklek drijimu tok tok tok tok rangaran buka paling sing metu kire. Kandhane kok. Mulane api mbok wong melarat iki manfaate gedhe. Wong melarat iki diapiki crita. Sampean kapan api ambil wong melarat gak suwe kaapiane sampean umum tekan dindi. Nyapa? Wong melarat ini diapiki cerita. Kok cerita? Wong melarat ini kan rapat yang dua penggawean. Jadi ceritanya apa ya? Wong suka ini diapiki rapat ya cerita. Sibuk karo penggawean kok. Eh, dan pondok kula ini nanti bocah isu-isu ngepel. Nyapa le? Ngepel wakil ditakzir bah, kula dihukum. Salahmu apa? Sholat subuh ketinggalan sak rokaat tuh. Sholat subuh jamaah ketinggalan sak rokaat. Wilayah no pondok dihukumi nakal, dihukum. Ayo saya aku pengen beruh. Wong gani goro sopo sing duwe anak umur usia SMP SMA sing esok mau melu sholat jamaah subuh no masjid ngaco. Oh tanpa. Ya wes menawa. waktune mboten nyandak. Ya semoga-moga di bawah bimbingan beliau. Lek nyontoh tetep nang Kanjeng Nabi. Nyontoh aja nang sapa-sapa. Nyontoh nang Kanjeng Nabi. Aja nyontoh wong zaman saiki. Wong iki mundak mburi, mundak elek. Kanjeng Nabi dhewe sing dawuh, apik-apike golongan, apik-apike zaman, zamanku. Apik-apike generasi, generasiku. Bar kuwi sabadane. Berarti generasi sahabat. Bar kuwi sabadane maneh. Generasine tabi'in. Bar kuwi sabadane maneh. Tabi'in. Mundak mburi, mundak elek. Gak pati apik. Lah sampeyan nek nyontoh wong zaman saiki, berarti sampeyan nyontoh wong sing gak pati apik. Lah sing mbok contoh gak pati apik, berarti sampeyan nyokat gak pati apik. Lah nyontoh Kanjeng Nabi, nah, terus Kiai Habib ring ngopo nek langsung nyontoh Kanjeng Nabi. Lah Habib Kiai niku priagung-priagung orang-orang yang membimbing kula panjenengan, mulangi kula panjenengan, nuntun dan mengarahkan kula panjenengan kersane bener leh nyontoh dateng Kanjeng Nabi. Lho ngono wis terusne nek jamian. Ngapunten Habib, kula rusak nyuwun pangapunten nyuwun donga. Tadi ini aku pengen sampai rampung, tapi gak aku sungkan nih ditambahi sanggup karo bupati. Jadi yang mengapunten nggih wedale waduh jam 10 niki wis dangu sakjane rencanane kula setengah jam menawa ngomongke mboten sasuwe-suwe kersane mangke selawatane ndongone sing suwe, tapi karena saya lihat jamaah sekian kayaknya banyak yang sudah merindukan saya. Jadi yang ngapunten yo yo fair-fairan iki yo ana sing jamaah CMC yo ana sing jamaahku barang yo kok. Ketambahan Beb, CMC tok yo ora ngira sampeyan akeh. Ketambahan, ya kita saling mendukung lah kita. Lah meneng aja melu-melu wae. Lah niki perlune kan saling menunjang, saling mendukung. Yen umpama sing ceramah ora aku yo ora kebengene. Nyuwun pangapunten bandungane Habib, bandungane Pak Bupati, ngapunten sanget kula mboten saged nderekaken acara ngantos rampung. Izin Pak Kapolres, izin jenengan datangnya tadi terlambat, jadi dengan segala hormat saya mohon izin dulu untuk merapat ke belakang Udanau. Nyuwun pangapunten. Diteruske selawatane nggih. Diteruske dongane. Kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.